Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan kajian fikih masih tentang hudud bab sihir kemarin. Sekarang selanjutnya masih lanjutan sihir al-ittifaq bainas sahir wasyaitan. Kesepakatan antara tukang sihir dan syaitan. غالبا ما يحدث هناك اتفاق بين الساحر والشيطان على أن يقوم الأول بفعل بعض الأمور الشرعية أو بعض أعمال الكفر الصريح خفية أو جهرة وأن يقوم الشيطان بخدمة الساحر أو تسخير من يخدم الساحر. Biasanya di sana terjadi kesepakatan antara tukang sihir dengan syaitan dengan syarat si tukang sihir melakukan hal-hal yang syirik atau yang kekafiran, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Dan nanti setan melayaninya. Apa menjadi pelayannya atau dia menyuruh bawahannya untuk melayani tukang sihir. لِأَنَّ الْإِتِّفَاقِ غَالِبًا مَا يَحْدُثُ بَيْنَ السَّاحِرِ وَالشَّيْطَانِينَ min zu'ama'i qaba'il jinni wasyayatin. Dikarenakan kesepakatan itu biasanya terjadi antara tukang sihir dengan pimpinan apa kepala suku jin atau kepala suku setan-setan itu. Di mana si pimpinan atau kepala suku ini mengeluarkan surat perintah, bahasa kitanya kan memerintahkan bawahannya untuk melayani tukang sihir. Dengan apa? Dengan cara nanti untuk bentuk takarub si tukang sihir kepada pimpinan suku ini dengan mantra-mantra yang mengandung unsur sihir atau bentuk takarub kepada pimpinan jin ini. Sehingga nanti si jin yang menjadi si setan yang melayani itu dia melakukan apa yang diinginkan tukang sihir, ngasih kabar tentang apa tentang hal-hal yang sudah terjadi umpamanya atau tentang latar belakang seseorang atau melaksanakan apa yang diinginkan oleh tukang sihir. Maksudnya tukang sihir juga dimintakan upah sama orang untuk apa memisahkan antara suami dan istri atau untuk membuat cinta seseorang kepada orang yang dibencinya atau untuk menghalangi si istri atau suami dari bisa berhubungan di antara keduanya dan hal-hal lainnya. Jadi intinya terjadi kesepakatan antara tukang sihir dengan pimpinan jin tersebut. Nanti si tukang si pimpinan memerintahkan bawahannya. Nah kalau bawahannya ini tidak taat, nanti diberi sanksi oleh si kepala sukunya itu. Jadi nanti si tukang sihir ngadu kepada pimpinan, nanti pimpinan memberikan sanksi kepada jin bawahan tersebut. Sehingga kerjasama di antara si pelayan ya dengan tukang sihir kerjasama di atas dasar ketidaksukaan, keterpaksaan. Makanya seperti yang sering disebutkan, ya kemarin disebutkan bahwa kadang mengganggu dirinya, mengganggu anak istrinya. Bahkan kadang tukang sihir nggak punya anak gitu kan. Karena istrinya ketika hamil digugurkan oleh si setan yang tadi yang disuruh-suruh itu. Di sini alamatun yu'rafu bihas sahir, tanda-tanda atau ciri-ciri yang bisa dijadikan cara untuk mengenali tukang sihir. Pertama, yas'alul marid anismihi wasmi ummihi. Jadi si kan orang datang ke tukang pintar, orang pintar atau mama kiai itu kan. Nah, kalau ada tanda-tanda, salah satu dari tanda-tanda ini, itu pasti tukang sihir. Walaupun namanya apa? Kiai, ajengan, dan yang lainnya. Yang pertama, dia bertanya kepada si pasien itu namanya dan nama ibunya. Bukan nama dia dan nama bapaknya, nama dia dan nama ibunya. Berarti tukang sihir. Atau ya'khudhu asaran min asaril marid. Mengambil sesuatu yang pernah melekat nempel di badan si pasien. Baik apa sapu tangannya, bajunya, atau kaosnya. Itu kalau dari pasien, atau kadang minta dari orang yang akan dikerjain itu. Ahyanan yatlubu hayawanan bisifatin muayyanah liyazbahahu wala yazkuru ismallahi alaihi wa rubbama latakha bidamihi amakinal alam minal marid aw yarmi bihi fi makanin kharib. Kadang juga minta hewan dengan sifat tertentu, hewan apa ayam hitam itu kan biasanya, untuk disembelih tanpa menyebut nama Allah, nanti darahnya dioles-oles kepada si pasien ya, atau dibuang di tempat kosong. Berarti itu kan sihir. Terus selanjutnya kita batut tolasim, nulis apa tolasim, isim, masih apa kertas atau kain, tulis apa raja Arab, huruf Arab potong-potong, ayat Quran potong-potong, kadang-kadang dibalik ada kotaknya, kadang ya, berarti isim, berarti dia ya, dukun atau tukang sihir. Tilawatul azaim wa talasim al-ghair mafhumah, baca mantra-mantra yang tidak dipahami. Komat kamit, apa? Enggak tahu yang dibacanya. Berarti itu tukang sihir atau dukun. Kemudian i'ta'ul marid hijaban yahtawi ala murabba'at bidakhiliha hurufun aw arqam. Ngasih apa? Isim ya, baik kain atau kertas yang dalam ada kotak apa kubus ya, kotak lah. Nanti di tengahnya ada huruf-huruf, ada nomor-nomor isim itu. Biasanya dilipat kan, dikasih apa, dikasih ya, ini jangan lepas. Pinternya ini punya gitu kan, jangan dibawa ke kamar mandi, ini harus nggak boleh dibawa tempat kotor. Atau di sini ya'muru al-marid bi an ya'tazila an-nasa fatratan muayyanatan fi ghurfatin la tadkhuluha asy-syamsu wa tusammiha al-'ama al-hajaba. Dia merintahkan kepada si pasien untuk menjauhi orang dalam waktu tertentu, maksudnya selama waktu tertentu, menyendiri di kamar yang tidak terkena sinar matahari. Itu berarti itu yang nyuruh adalah tukang sihir atau dukun. Atau ahyanan yatlubu minal marid alla yamassama'an limuddatin muayyanah ghaliban takunu 40 yawman wa hadhihi alamat tadullu ala anna jinniyya alladhi yakhdumu hadha as-sahir nasrani. Kadang juga minta dari si pasien untuk tidak menyentuh air selama waktu tertentu, kadang biasanya 40 hari. Berarti tanda ini jin yang melayani si tukang sihir, Nasrani. Nasrani kan saum 40 hari kan ya. Kemudian yu'ti lil marid asya'a yadfunuha fil ardi. Memberikan kepada si pasien barang ya, apa saja untuk dipendam, dikubur. Berarti itu tukang sihir juga atau dukun. Yu'ti lil marid awraqan yahriquha wa yatabakharu biha. Memberikan kepada si pasien kertas untuk dibakar, terus nanti dia apa asapnya supaya apa kena badan dia. Berarti tukang sihir juga. Kemudian yutamtimu bikalamin ghairi mafhum. Komat kami dengan ucapan yang tidak jelas. Itu berarti dukun atau tukang sihir. Ahyanan yukhbiru sahir al-maridha bismihi wasmi baladihi wa muskilatihi allati ja'a min ajriha. Kadang juga si tukang sihir atau dukun ini memberi kabar kepada si pasien ini sebelum ditanya, nama kamu ini kan, nama daerah kamu ini, kamu punya masalah ini kan. Jadi sebelum di si pasien cerita, udah nebak nama kamu ini, kamu dari daerah ini, kamu datang karena punya masalah ini. Nah, itu berarti si dukun ini atau si sahir ini dikasih tahu sama jin yang dia melayani. Jin yang dia melayani itu bertanya kepada korin yang ada pada orang itu. Karena setiap orang ada korinnya. Korin kafir. Korin pada setiap orang dari jin kafir. Kecuali jin korin Rasulullah SAW. Kemudian yaktubu lil marid hurufan muqatta'ah fi waraqatin atau hijab atau fi tabaqin min al khazab al abyad wa ya'muru al marid bi izabatihi wa syurbih. Menulis huruf potong-potong pada apa kertas atau pada pinggan yang terbuat dari tanah liat putih, terus memerintahkan si pasien untuk melarutkan huruf-huruf itu terus untuk minum. Nah, kalau salah satu dari hal ini ada pada orang yang dituju, baik dia namanya kiai, mama, ajengan, berarti dia ada tukang sihir atau dukun. Dan berarti karena hadis ini man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun terus membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda-tandanya. Sekarang hukum sihri fil Islam, hukum sihir. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan menurut Imam Malik bahwa hukum tukang sihir adalah statusnya zindiq, tidak diterima tobatnya, dan dibunuh haddan idza sabata alaihi dzalik, dibunuh bila dia terbukti sebagai tukang sihir. Dan mati walaupun ketika sudah ditangkap, walaupun dia tobat, tetap harus apa? Dibunuh. Dan itu pendapat Imam Ahmad juga. Dan telah ada dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, uqtulu kulla sahirin wa sahirah. Bunuhlah setiap tukang sihir, laki-laki maupun perempuan. Hadis Bukhari dan Imam Ahmad. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, la yuqtalu illa ini'tarafa annahu qatala bisihrihi fayuqtalu bihi. Kata Imam Asy-Syafi'i, tidak dibunuh kecuali kalau dia mengaku bahwa telah membunuh dengan sihirnya itu. Berarti dibunuh sebagai qisas. Karena ini sebenarnya perselisihan ini karena sebagian ulama mengatakan tukang sihir tidak kafir karena dan ternyata ada yang mengatakan tidak kafir itu karena sihir yang memakai ramuan-ramuan, bukan sihir yang minta tolong sama setan itu yang kafir itu. Seandainya yang tadi pakai ramuan-ramuan terus membunuh orang, ya dibunuh karena kisos. Yang roji adalah si tukang sihir dibunuh sebagai orang zindiq. Zindiq itu kan tidak terima tobatnya seperti orang-orang jil itu kan. Orang jil itu mereka zanadiqah. Mereka dibunuh apa? Tanpa istitabah. Tanpa istitabah. Jumhur ulama berpendapat bahwa tukang sihir ahli kitab tidak dibunuh kecuali kalau dia membunuh dengan sebab sihirnya. Kalau membunuh dengan sebab sihirnya berarti dibunuh sebagai kisos. Karena Nabi SAW tatkala mensihir Rasulullah SAW, Nabi tidak membunuhnya. Sekarang bolehkah mengurai sihir dengan sihir? Maksudnya kan orang kena sihir. Terus minta sama tukang sihir untuk melepaskan sihirnya. Imam Al-Qurtubi mengatakan, waqtalafu hal yus'alu sahir hilla sihri anil mashur. Ulama berselisih pendapat tentang apakah si tukang sihir yang tadi yang mengerjain itu, dia boleh nggak dipinta untuk untuk apa melepaskan sihirnya itu. Umpamanya dia datang dipaksa apa? Apa namanya? Lepaskan sihir itu. Ini kita nangkal tukang sihirnya gitu kan. Kita apa? Paksa lepaskan sihir itu maksudnya apa? Buang gitu kan. Boleh enggak gitu itu kan. Sa'id ibn Musayyib mengatakan boleh gitu kan. Imam Asy-Sya'bi mengatakan apa? Ini tidak kaitan, tapi yang jelas kaitan dengan tadi tukang sihirnya dipaksa untuk melepaskan sihirnya boleh atau tidak. Itu dia mengatakan boleh. Tapi kalau orang datang ke tukang sihir minta apa? Diobati, enggak boleh. Ini tukang sihirnya dipaksa gitu kan. Adapun kaitan dengan nusroh, nusroh adalah melepaskan sihir. Dan ini ada yang dengan sihir lagi, itu yang tidak boleh. Ada yang dengan ayat-ayat Al-Quran, ta'awuzat, itu yang dibolehkan. Dan Rasulullah mengatakan, an-nusratu min amali syaitan. Nusroh itu maksudnya nusroh alif lam, kembali kepada alif lam, apa alif lam, alil ahdi. Nusroh yang dikenal, yang ada di tengah masyarakat yang sifatnya isti'anah kepada setan itu termasuk perbuatan setan, tidak boleh. Tapi kalau nusrohnya dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan zikir dan yang lainnya, maka itu tidak apa-apa. Di sini Ibnu Qudamah mengatakan, man yahullu as-sihra, orang yang melepaskan sihir, fa in kana bi syai'in min al-Qur'an aw bi syai'in min az-zikri wal aqsam aw wal kalam alladzi la ba'sa bihi fa la ba'sa bihi. Kalau dengan sesuatu di ayat Qur'an atau dengan zikir atau dengan doa-doa atau ucapan-ucapan yang baik, maka tidak apa-apa. Wa in kana bi syai'in min as-sihri faqad tawaqqafa Ahmad Ibnu Hanbal anhu. Adapun kalau dengan sesuatu dari sihir, maka Imam Ahmad tawakkuf. Tadi kayak memaksa tukang sihir untuk melepaskannya. Itu boleh enggak? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tawakkuf. Tapi kalau sengaja datang ke tukang sihir, tidak boleh. Jadi sini ulama memilah nusrah itu ada dua macam. Pertama nusrah jaizah, yaitu melepaskan sihir dengan Al-Quran, doa-doa dan zikir yang disyariatkan. Dan nusrah yang kedua yang diharamkan yaitu melepaskan sihir. Dengan meminta pertolongan setan, taqarrub kepada mereka, istighosah kepada mereka, mencari ridha mereka. Dan ini yang dimaksud dengan sabda Rasulullah, an-nusratu min amali syaitan. Nusrah itu termasuk perbuatan syaitan. Kemudian hal yajuzu ta'allumus sihri, boleh tidak mempelajari sihir, belajar sihir. Ibnu Hajar mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, innama nahnu fitnah fala takfur, fihi isyaratun ila anna ta'allumus sihri kufrun. Di dalam ayat itu ada isyarat bahwa mempelajari sihir adalah kekafiran. Ibnu Qudamah mengatakan ta'allumu sihri wa ta'limuhu haramun la na'lamu fihi khilafan bain ahli al-ilmi. Mempelajari sihir dan mengajarkannya adalah haram. Kami tidak mengetahui perselisihan di antara para ulama tentang hal itu. Qala ashabuna yani al-Hanabilah, ulama-ulama mazhab kami itu Hambali mengatakan wa yakfuru as-sahir bi ta'allumihi wa fi'lihi sawa'un i'taqada tahrimahu au ibahatahu. Tukang sihir itu menjadi kafir dengan sebab mempelajari sihir dan juga dengan mengamalkannya, baik dia meyakini itu haram maupun mubah. Di sini al-farqu baina sihri wal karamah wal mu'jizah, perbedaan antara sihir, karamah dan mu'jizat. Ibnu Hajar mengatakan wa naqala imamul haramain al ijma' ala anna sihra la yazharu illa min fasiqin. Imam al haramain menukil ijma' bahwa sihir tidak muncul kecuali dari orang fasik. Wa annal karamata la tazharu ala fasikin. Wa karamah itu tidak mungkin muncul dari orang fasik. Al-Hafidh juga mengatakan, wa yambagi ay ya'tabira bihaliman yaqa'ul kharik minhu. Fa'inkana mutamassikan bisyari'ah mujtaniban al-lil mubiqat. فالذي يظهر على يده من الخوارق كرامه والا فهو سحر. Mesti diperhatikan kondisi keadaan orang yang muncul keanehan darinya. Kalau dia itu orang yang berpegang teguh kepada syariat, menjauhi hal-hal yang diharamkan, maka yang muncul darinya adalah karamah. Kalau sebaliknya, maka itu adalah sihir. Wa amal mu'jizatu, adapun mu'jizat, fatamtazu anil karamah bitahaddi. Adapun mu'jizat, perbedaannya dengan karamah adalah dari sisi adanya tahaddi, tantangan. Kalau karamah, tidak bisa dijadikan untuk menantang. Enggak ada orang yang menantang dengan karamah. Tapi kalau mu'jizat, nantang. Nabi Musa, kan ngajak Fir'aun, ayo kumpul di tempat, ya, kumpulkan orang-orang, kita adu apa? Adu apa kemampuan, kan gitu, menantang. Al-Quran juga siapa yang mampu mendatangkan semisalnya, kan, atau 10 ayat atau satu surat, itu kan tantangan. Jadi kalau mukjizat ada tantangan, tapi kalau karamah tidak ada penantangan. Qad la yakunu ar-rajul sahiran wa la ya'rifu an as-sihri syai'an summa annahu ghairu mutamassikin bisyari'ah bal rubbama yakunu murtakiban li ba'dil mubiqat wa ma'a dzalika tazharu 'ala yadihi ba'dul khawariq wa qad yakunu min ahli bid'ah aw min ubbadil qubur fal qawl fi hadza annahu i'anatun min asyayatin hatta tuzayyana lin nasi tariqatahu al mubtadi'ah fayattabi'uha an nas wa yatruquna sunnah wa hadza katsirun ma'rufun khasatan idza kana ra'isan li tariqatin min at-turuq as-sufiyyah al-mubtadi'ah. Di sini catatan bahwa orang bisa jadi dia bukan tukang sihir dan tidak tahu sihir juga. Tapi dia apa? Orang yang tidak berpegang teguh kepada syariat. Bahkan bisa jadi dia itu orang yang melakukan hal-hal yang dosa besar. Namun kadang muncul darinya hal-hal yang aneh. Dan bisa jadi dia itu adalah ahli bid'ah atau ubadul kubur. Maka yang muncul dari orang itu adalah bentuk bantuan setan tanpa dia minta. Dalam rangka menghiasi di hadapan manusia ajaran bid'ah dia itu. Supaya diterima oleh manusia. Sehingga mereka meninggalkan sunnah. Nah ini banyak muncul dari orang-orang ahli bid'ah, terutama kalau dia apa tokoh tarekat itu. Dia bukan tukang sihir, tapi muncul hal-hal yang aneh. Itu bantuan setan supaya orang tertipu. Nah, itu kaitan dengan sihir. Ya, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.